Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahatiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Khalifitin rahmah wa rahmukum jami'an barakallahu fikum. Alhamdulillah kita panjatkan pujian dan sanjungan untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan yang telah melimpahkan kepada kita demikian banyak nikmatnya. Khalifitin rahmah wa rahmukum jami'an barakallahu fikum. Yang saking banyaknya, kalau kita menghitungnya enggak akan mampu. Ikhwan fillah, ini semuanya na'amarakallahu fikum, nikmat demi nikmat, anugerah demi anugerah yang Allah limpahkan kepada kita, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Dan yang tidak kita ketahui sangat banyak sekali. Itu mengharuskan dengan na'amarakallahu fikum, ya, dengan penuh penekanan untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai segenap kaum mukminin, makanlah oleh kalian apa saja yang baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian dan bersyukurlah kalian. Kalau memang kalian mengaku hanya kepada Allah kalian menyembah, ya, syukur itu termasuk konsekuensi dari peribadatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin orang itu dekat kepada Allah, semakin bertakwa dia kepada Allah, akan semakin besar rasa syukurnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khanifidin, rahimani wa rahmakum jami'an, nabarakallahu fikum. Alhamdulillah, hadis pertama dari Prabu Syuf'ah telah kita baca. Gitu ya. Khalifatun rahmah rahmah mujahil barakallahu fikum. Nah di sini nam sebelum kita masuk nam ada yang perlu diingatkan. Nam barakallahu fikum. Dan nam barakallahu fikum kita tanya ya pada sebagian antum tentang beberapa masail yang mudah-mudahan nanti ada korelasinya dengan hadis berikut. Ya. Ya, yang angkat tangan sebelum tak sebutkan pertanyaannya, monggo angkat tangan sebelum tak sebutkan pertanyaan. Monggo angkat tangan. Nawarakul, nanti baru tak sampaikan pertanyaannya dan jawab. Berani? Nawarakul. Nada ya sudah. Saya yang nunjuk ya. Nah orang keluar. Afif. Afif. Ah, Masya Allah. Afif Malang. Nah orang keluar. Halil Jar. Hakku syuf'ah. Apakah tetangga punya hak syuf'ah? Enggak ada, enggak dapat. Enggak punya. Nawar, apa dalilnya? Apa dalilnya? Nah. Hal jar hakku syuf'ah. Jawabannya tidak. Nah, orang kalau ya. Dalilnya. Nah. Oh ya. Nah, lepas ya. Kita beralih. Farid Surabaya. Ya. Hal jar hakku syuf'ah. Ya. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Yang penting ya nam, sehingga kita mengatakan tidak itu ya yakin gitu lah aura kalau. Ya, yang lain insyaallah. Nah. Mana Abdurrazak? Medan. Abdurrazak Medan mana? Ya. Abdurrazak Medan. Nah. Hal jar hakku syuf'ah. Hakku bisa kopi. Enggak. Nah, warakulami. Kalau yang dipakai dalil adalah ini, al-jar hakku bisa kopi, kurang tepat. Nah, warakulami. Ya. Jadi insya Allah jawabannya sepakat ya dengan teman antum ya. Ya, bahwasanya jar itu tidak memiliki hak syuf'ah. Nah, cuman kita butuh dalil yang tepat. Nah, warakulami. Yang lain. Syauqi. Aceh, mana? Mana orangnya? Syauqi Aceh. Enggak ada. Hah? Ya, yes. Nawarakallahu fikum. Nah. Umar. Umar Kudus. Mana orangnya? Umar Kudus. Mas Umar. Wah, enggak nongol ini. Nawara Kelawi. Coba yang depan-depan sekarang Nawara Kelawi. Ya. Yeah. Ini kan. Hal jar hakku syuf'ah. Enggak dapat. Apa dalilnya? Masya Allah santum. Wa idza waqa'atil hudud. Ya. Nah, jar itu sudah itu. Nah, kalau sudah apa? Sudah terjadi pembatasan. antara apa? Dia dan apa? Dan tetangganya sudah ada pembatasan. Sehingga dengan lafaz ini, nah para fuqaha, nah mereka mengambil dalil bahwasanya al-jar laisa lahu haqqu syuf'ah. Nah, tidak memiliki hak syuf'ah. Nah mereka lafaz. Ya. Ya kan fitnah entah marah mukmujan par, tapi ya al-syuf'ah itu punya dua syarat. Nah, warakallahu fikum. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan? Nah, monggo. Syaratnya apa? Nah. Syaratnya apa? Syuf'ah. Syarat syuf'ah. Syarat seorang syarik, syarat seorang mendapatkan hak syuf'ah. Belum. Sudah mulai masuk nama rakalafikum. Ayo. Belum ditetapkan batas-batasnya. Ya. Ahsantum. Ada yang lain? Masa ahsantum. Yaitu adamu. Ya. Wuku'il. Hudud. Dan adamu tasrifit. Turuk. Nama rakalafikum. Ya. Sekali fitnah. Warahmukum. Misalnya. Sekarang. Posisinya na'amaraqlah. Kalau ada na'amaraqlah fikum orang, dua orang yang saling bertetangga. Ya. Ya kan ibu tentah marah mengucapkan na'amaraqlah fikum. Ya. Na'amaraqlah fikum. Tentunya na'amaraqlah masing-masingnya sudah ada batasnya masing-masing ya. Na'amar. Tapi di sini na'amu jalannya masih bersama. Na'amaraqlah fikum. Endak. Apa-apa. Ya. Apakah tetangga dapat hak syuf'ah? Kalau ini tetangga ya, na'amaraqallahu fikum. Tapi na'amaraqallahu fikum, dua orang tetangga ini, nah, ya kan ibu masih menggunakan jalan yang sama. Na'amaraqallahu fikum. Apakah masih mendapatkan mendapatkan hak syuf'ah? Santum barakallahu fikum. Tetap kenapa? Syaratnya dua harus. Ya. Yeah. Adamu wuku'il hudud, adamu tasrifit turuk. Ya. Yeah. Nah, ini jalannya masih bersama. Nah, barakallahu fikum. Ya. Yeah. Dan dikiaskan pada jalan yaitu semua kemanfaatan yang digunakan bersama. Gitu ya. Kalau misalnya ada kemanfaatan yang masih digunakan bersama oleh dua orang tetangga-tetangga, maka dia masih memiliki hak syuf'ah. Nah, barakallahu fikum. Paham ya? Jadi untuk tetangga na'amaraqallahu fikum, dia tidak mendapatkan hak syuf'ah kecuali jika masih ada kemanfaatan bersama yang dirasakan bersama. Gitu ya. Entah jalan, entah sumur, entah apa saja yang digunakan bersama. Entah tong sampah, na'amaraqallahu. Iya kan. Ya, pembakaran sampah ya. Di tempat kita itu ada pembakaran sampah, na'amaraqallahu yang digunakan oleh semua tetangga di situ. Semua tetangga buang di situ. Itu manfaat bersama, ada hak syuf'ah. Jelas ya? Ya khali bitin rahmah rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Kemudian amarakallahu fikum, pertanyaan berikutnya. Nah, yang depan-depan. Ya. Mas. Nah, warakallahu fikum. Nah. Ya khali bitin rahmah jami'an wa barakallahu fikum. Adamu raghbati asyarik ba'dal 'ard. Adamu raghbati asyarik ba'dal 'ard. Iya. Naam. Teman atau sekutu tidak menginginkan, ya. Ya, bagian sekutunya setelah ditawarkan. Naam. Ini kan temannya mau menjual bagiannya, ditawarkan sama dia. Dia bilang, "Wah, saya enggak mau." Gitu. Pertanyaannya, apakah ini menggugurkan hak syuf'ah. Ya. Tidak ada mengukuran. Kenapa aku tidak tahu? Tidak mengukuran hak syuf'ah. Apa alasannya? Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, walbi lam yaqo. Gitu ya, nah, dan ini tidak terjadi. Nah, barakallahu fikum. Ya, kalau fitin rahmu. Kalau sudah dijual sama orang, baru ada, nah, barakallahu fikum. Ya, hak itu ada. Ini baru tawaran, nah, barakallahu fikum. Nah, terus bagaimana kalau dia langsung pasrah? Hak sufah saya gugur. Gugur apa enggak? Sufahnya. Gugur apa enggak? Gugur. Barakallahu fikum. Asantum. Ya, kalau fitin rahmu, rahmu kemujian, barakallahu fikum. Kemudian kita masuk pada apa? Hadis berikutnya. Qal ma'alifu rahmahu wa ta'ala. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala. Dan diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik Abu Hamzah. Khatimun Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau. Qala beliau bercerita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda. Jarud dar ahakku biddar. Tetangga rumah itu lebih berhak karena rumah. Nama Rakhlaf. Ya kan lebih cintah marah mukmujaan para Rakhlaf. Atau bak bisa berbidar nama Rakhlaf. Inilah Amarakullah Fikum. Sekali lagi berkaitan dengan asyuf'atu lil jar. Nah, bagi Abu Hanifah dan waman dan orang-orang yang bersama beliau, hari ini jadikan dalil. Loh, benar kan? Bahwasanya tetangga itu punya hak syuf'ah, kan itu ya? Nah, karena Rasul mengatakan adar ahakku apa alam jarudar ahakku bidar. Nah, makanya jadikan dalil seperti itu. Ikhwan fillah rahimah rahimakumullah barakallahu fikum. Tapi pertanyaannya ikhwan fillah rahimah barakallahu fikum. Nah, pertanyaannya hal hiya ahaqqiyatu suf'ah au ahaqqiyatul awwaliyah. Kan ya. Kalau saya mengatakan jarudar ahakku bidar, kan itu ya. Nah, barakallahu. Ya. Yeah. Timbul pertanyaan tentang lafaz ahaku. Ya, yeah. Hal hiya ahaqqiyatus suf'ah au ahaqqiyatul awwaliyah? Ya, yeah. Aulawiyah apa nih? Aulawiyah. Naam. Qalibatun rahmukum. Kalau kita katakan ahakiyatu syuf'ah, maka iya. Berarti hadis ini na'amurakullahu fikum jadikan dalil bahwasanya al-jar lahu syuf'ah. Kan itu ya. Semata-mata jadi tetangga sudah na'amurakullahu fikum. Gitu. Ya kan ibn rahmah rahmukum jalan barakullahu fikum. Iya. Setelah itu kita akan apa? Bandingkan dengan hadis yang pertama. Maka di situ akan terjadi apa? Terjadi pertentangan. Namun, kenapa? Hadis yang pertama yang kita sebutkan itu menunjukkan bahwa tetangga itu enggak dapat. Kenapa? Sudah terjadi pembahasan. Namun, kalau. Tapi kalau ini namun kalau fikum, nggih. Kalau itu entah namun secara mutlak kalau itu dikatakan ahaq atau syuf'ah, berarti secara mutlak pokoknya tetangga dapat apa? Hak syuf'ah. Kamil. Kalau itu entah namun pujian para ulama. Tapi kalau kita katakan ahaqiyatul awlawiyah, maka la iskal. Tidak ada iskal dengan apa? Hadis ya. Yang pertama, nawarakallahu. Ya, karena memang semacam rahmatullah yang namanya tetangga, ya. Itu nawarakallahu fikum secara syariat, ya, kita di asal syariah nawar kita dituntut dan diwajibkan untuk nawarakallahu fikum menghormati, memuliakan nawarakallahu tetangga. Dan termasuk bentuk pemuliaan kepada tetangga, kita dahulukan tetangga itu ketika apa? Kita mau menjual aset kita. Kan itu ya? Kita dahulukan. Ya qul fitn rahmah mukmujan barakallahu fik. Sehingga itu bukan ahaqiyatus syuf'ah tetapi ahaqiyatul aulawiyah. Nama barakallahu fik. Demikian dikatakan nih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahu taala. As-sahih as-sani. Maka yang benar adalah yang kedua. Bahwasanya ahaqiyatu fi hadzal hadis adalah ahaqiyatul aulawiyah. Naam barakallahu. Naam. Kata beliau, huwa ahaqqu ay yu'radu 'alaihil bay'u awwalan. Maka tetangga itu lebih berhak untuk ditawari. Ya. Membeli aset kita pertama kali. Nawarakallahu. Li'annahu jarun. Dikarenakan dia adalah tetangga. Nam. Wasyari'atu aujaba bi'ikramil jar. Dan syariat, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu mewajibkan kepada kita semuanya untuk memuliakan tamu. Wa min ikramihi. Dan termasuk bentuk pemuliaan terhadap tetangga. Wal qiyami bihaqi. Dan termasuk bentuk menunaikan haknya tetangga. Ayyu'radu alaihi qabla ayyabi'an tabi'a. Yaitu engkau tawarkan ya, kepada tetangga sebelum engkau jual barang itu. Ya. Khalifatun rahmah rahmakumuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti namar terkait dengan haqiyatul haknya tetangga ini namar dalam banyak hadisnya. Di antaranya sampai dikaitkan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangga. Namar qolaf. Khalifatun rahmah rahmakum. Alasannya, li'annau qad ya'ti ila ma yunqidu 'alaihi wa bima yadurruh. Ya, dikarenakan amarakallahu fikum, terkadang dia namarakallahu fikum mendatangkan kepada tetangga tersebut sesuatu yang bikin dia bingung, ya. Yung apa? Yunqidu itu keruh pikirannya, namarakallahu fikum. Ya, entah anaknya, entah dirinya sendiri ya, gitu ya. Atau bahkan mendatangkan kepada tetangga itu namanya sesuatu yang memadaratkan tetangga. Ya. Yeah. Bikin spiteng, spitengnya bocor, namanya kelafikum. Akhirnya baunya meluap. Siapa yang menikmati? Gak cuma antum toh, namanya tetangga juga nikmati. Kan itu ya. Makanya mereka lebih berhak untuk apa? Lebih aula, lebih layak untuk kita apa? Berikan itu sebagai bentuk ikram. Ya, pemuliaan kepada tetangga, kepada tetangga. Kali betul dah marah mukmu. Fakaunuka yuraji'u hadza aula wa aqwam. Maka engkau, ya, istilahnya amarakallah mengutamakan tetangga dalam bab ini itu lebih aula. Ya, lebih aula, lebih aqwam. Bihak kiljar dan lebih menunaikan hak tetangga. Nama rakalafik. Kata beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadzal qaul huwa sahih. Ini adalah pendapat yang sahih. Nah, bisa antum lihat nama rakalafik di dalam Fathul Jalil Ikram. Nomor 226. Naam. Ikhwani fi din rahimah wa rahmakumullah barakallahu. Paham ya? Amma syuf'ah, adapun syuf'ah lil jar, fakot takot. Ya. ataupun suf'a untuk tetangga telah berlalu. Ya, intinya suf'a tidak ya dimiliki oleh apa? Oleh tetangga. Tetapi kalau namaraklah tetangga dan tetangganya itu menggunakan manfaat yang sama, baru ada suf'a. Kalau semata-mata tetangga namaraklah itu enggak bisa. Enggak mendapatkan suf'a. Dari hadis ini diambil faedah 6 azim haqqi al-jar, besarnya hak tetangga. Hadis ini rahmah mukminin barakallahu fiikum. Ramin kiam hakil jar, dan termasuk menunaikan hak tetangga. Ayu arogu alaihi awalan albiya atau albiyo. Nah, yaitu menawarkan ya penjualan aset ya kepada tetangga lebih dahulu. Ya kan ibu tindah orang kemudian para kalau. Sehingga hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya amarakallahu fikum ya al-jar lahu haqqus syuf'ah. Namaraklah tidak menunjukkan ke makna itu. Ya, tapi haqqiyah di sini adalah haqqiyatul aulawiyah. Namaraklah. Ya. Khalifuddin rahimahullah. Semakna dengan hadis ini adalah hadis yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala pada hadis berikutnya. Wa an Abi Rafi'in, dan dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu qala, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-jaru ahaqqu bi saqabihi. Akhrajah al-Bukhari fi qissah. Tetangga itu lebih berhak bi saqabihi. Saqabu ay al-qurbu, karena kedekatannya. Nah, barakallahu fikum. Qal Hafid Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, qalu al-jaru ahakku bisokabihi, kata beliau bifathil muhmalah walqaf, dengan fathah sad yang tidak apa? Ya, tidak bertitik, kemudian fathah pula huruf qaf wa ba'daha muwahhadah. Naam. Wasaqabu bisin, dan bisa juga dengan apa? Saqabu pakai sin. Naam warakallahu fikum. Bisa dibaca naam warakallahu fikum sad saqaba, atau dibaca dengan sin saqaba. Naam warakallahu fikum. Ya juzu fathul qaf wa iskaniha, boleh pula naam warakallahu fikum memfathah qaf dan sukunnya. Bisa antum baca naam warakallahu fikum bisaqabi, bisaqabi, atau bisaqabi, atau bisaqabi. Boleh naam warakallahu fikum. Yeah. Ya, ini al-qurbu wal-mulasaqah. Al-qurbu wal-mulasaqah. Ya, dekat dan nempel. Mulasaqah itu nempel. Ya, itu kan fitnah marahmu. Bahkan ada namaraklah tetangga itu satu tembok. Ya, enggak? Saking dekatnya. Itu kan fitnah marahmu. Ya. Nah. Dan juga nama barakallahu fikum dibati hadis semacam ini dari hadisnya Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi menyebutkan dengan lafaz al-jaru ahaqqu bi saqabi. Yantadiru bi idza kana ghaiban. Nah, wa idza kana tariqu wahidan. Nama barakallahu fikum. Ya. Jar apa lagi? Al jaru ahaqqu bi syuf'ah. Ya. Ahaqqu bi syuf'ati yantadiru bi idza kana ghaiban wa idza kana tariqu wahidan. Nama barakallahu. Itu dalam riwayatnya Jabir yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Ya. Jar tetangga itu nama barakallahu fikum lebih berhak dengan syuf'ahnya. Nama barakallahu fikum syuf'ah tetangganya. Dia menunggu ketika tetangganya nam pergi. Nam, itu pun apabila jalannya satu. Berarti sesuai sekali dengan apa yang kita sebutkan di atas. Nih, ya kan ibit entah marah mukujian barakallah. Sekali lagi kan entah makmumah. Ya, ahakiyah di sini adalah ahakiyatul aulawiyah. Nah, barakallah. Ya kan ibit entah marah mukmumah. Adapun kisahnya nah marah disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Di dalam sahihnya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Nomor hadis 2258. Qala. Al-Hafidz mengatakan haddats al-Makkiyyu Makkiyyu bin Ibrahim menceritakan kepada kami al-Makki ibn Ibrahim ahbarana ibnu Jurayj ahbarani Ibrahim ibn Maisarah an Amr ibn Syarid pakai shin ya Syarid nama raqlaf. Qala Amr ibn Syarid mengatakan waqaftu ala Sa'd ibn Abi Waqqas. Aku nam bersama dengan Sa'd ibn Abi Waqqas. Faja'al Fajah ibn Makhramah. Namanya siapa ini? Nah, Mansur. Mansur ibn Makhramah. Nah. Fajah al-Mansur ibn Makhramah. Fawadayatu ala ihtaman kibaya. Maka Mansur ibn Makhramah meletakkan tangannya kepada salah satu dari pundak guna warakallahu fikum. Ija'a Abu Rafi' maulana Nabi alaihi salatu wassalam. Tiba-tiba datang Abu Rafi' maulana Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala. Maka Abu Rafi' mengatakan, ya Sa'du, ibta' minni baiti fi darika. Ya. Wahai Sa'd, belilah dariku rumahku yang ada dekat rumahmu. Nawaratullah. Faqala Sa'd, maka Sa'd mengatakan, wallahi mabta'uhuma. Dua rumah ya. Ini. Ya. ibda minni baitayya berarti nama. Apa ya? Ibda minni baitayya fi darika. Ya. Berilah dariku dua rumahku yang ada di dekat rumahmu. Nama Rakhlaw. Faqala Sa'ad. Sa'ad mengatakan, wallahi mabata'uhuma. Saya tidak akan membelinya. Nama Rakhlaw. Yang kan ibu cintah marah mengkunci al-farku. Faqala Mansur. Ya, pakai mim, nun, shin, waw, ra. Mansur. Ibn Mahrama. Wallahi. Nah. Wallahi ibta'huma nama kata-kata Mansur demi Allah engkau harus membelinya nama Rakhlaw bimulah ibta'huma faqala Sa'du maka Sa'ad mengatakan wallahi la uridu Naam. Katanya la uritu illa bi arba'ati alaf munajjamatan. La uritu illa bi arba'ati alaf munajjamatan au muqatta'atan. Saya enggak akan bukan la uritu apa-apa. La azidu la azitu ini enggak atas titik nawar kalau mesti kok jadi orang la azitu illa ya la azitu ala arba'ati alafi munajjamatan au muqatta'atan ya demi Allah aku tidak akan ya membayar lebih ya membayar kecuali hanya 4000 dirham 4000 dirham dibayar kredit menajamatan kredit ya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Kamu kotoatan. Nah. Kala Abu Rafi' berkata Abu Rafi' laqad a'taitu bihima khamsata mi'ati dinarin. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kata Abu Rafi, benar-benar aku akan kasihkan nih dua rumah itu dengan harga 500 dinar. Walaula anni sami'tu Nabi alaihi salatu wasallam yaqul, kalau seandainya aku tidak nah mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, al-jaru ahaqqu bi saqafihi. Ma a'tai tukahuma na warakallah ma'ataitu kahuma bi arba'ati alaf na warakallah wa na'ati bihima bi khamsati dinarin na warakallah ya sania saya tidak na warakallah mendengar Nabi mengatakan tetangga itu lebih berhak karena apa dekatnya karena nempelnya na warakallah fikum maka saya tidak memberikan dua rumah itu dengan harga 4000 dinar. Tapi saya memberikannya dengan harga 500 4000 dirham namarakallahu fikum. Tapi saya memberikan dengan harga namarakallahu fikum 500 dinar. Ya. Fa'taha iya, maka namarakallahu fikum akhirnya saat Ibnu Abi Waqqas pun barakallahu fikum membelinya dengan harga 500 dinar. Ya, ceritanya barakallahu fikum, Abu Rafiq punya rumah yang dekat rumahnya saat Abu Waqqas barakallahu, kemudian Abu Rafiq minta agar rumah itu dikonvers dengan rumahnya saat Abu Waqqas, dibeli barakallahu fikum. Maka tadinya saat Abu Waqqas enggak mau, saya enggak mau beli barakallahu fikum. Ya. Maka barakallahu fikum Al-Mansur Ibnu Makhramah mengatakan, kamu harus beli barakallahu fikum. Kamu harus beli. Tetangga kamu itu barakallahu fikum sedang butuh sama kamu barakallahu, harus beli. Nah, ya sudah. Kalau gitu tak beli 4.000 dirham dengan sistem kredit barakallahu fikum. Maka Abu Rafiq mengatakan, ya. Tapi kamu harus beli 500 dinar. Kalau seandainya aku enggak mendengar Rasulullah SAW mengatakan barakallahu fikum ini. Tentunya ini hadis ini amar menunjukkan bahwasanya ya saya punya hak agar engkau penuhi permintaan saya. Kan itu ya. Dengan hadis ini, al-jar ahakku bisokopi. Barakallahu fikum. Maka akhirnya barakallahu fikum, ya Abu Rafiq tidak memberikan rumah itu dengan harga 4.000 dirham, ya tapi memberikan dengan harga 500 dinar. Barakallahu fikum. Ya. Dan akhirnya saat Ibnu Abi Waqqas pun menerimanya. Ya. Dibayar dengan harga 500 dinar. Kami bikin rahmah pujian barakallahu fikum. Ya. Dari sini barakallahu fikum diambil faedah barakallahu fikum seperti faedah hadis ya sebelumnya. Jarudar ahakku bidar. Sama dengan itu. Barakallahu fikum. Ya kan fitnah rahmatullahi wa. Tetangga rumah itu lebih berhak. Karena sebab rumahnya yang nempel dengan rumah tetangganya. Sama seperti ini. Al-jar ahakku bisokobi. Ya, tetangga itu lebih berhak karena nempelnya. Karena dia nempel. Karena dia dekat ya, dengan rumah tetangganya. Ya kan fitnah rahmatullahi wa ta'ala. Dalam hadis itu terdapat gambaran betapa barakallahu harmonisnya barakallahu fikum pertetanggaan yang terjadi di kalangan para sahabat. Barakallahu fikum. Ora saine dewi barakallahu. Ora kok ananiyah enggak. Ya kan wis entah rahmatullahi barakallahu fikum. Ya. Dan lebih menakjubkan lagi rahmatullahi barakallahu fikum betapa tunduknya mereka dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Lihat ketika pertama kali barakallahu fikum Abu Rafiq menawarkan tanahnya agar dibeli sama saat Ibnu Waqqas, enggak mau dia barakallahu fikum. Baru diingatkan sama tetangga. Wah, tetanggamu itu sama Mansur ya. Tetanggamu. Barakallahu. Baru kemudian beliau membelinya barakallahu fikum. Membelinya. Dibeli dengan 4.000 dirham dibayar apa? Kredit kan itu ya. Tapi tetangganya enggak mau. 500 dinar barakallahu fikum harganya. Setelah itu Abu Rafiq membacakan sabda Nabi alaihi wasallam, ya. Dengan tunduknya barakallahu fikum sahabat saat Ibnu Abi Waqqas pun menerimanya dan membayar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Abu Rafiq. Khalifatun rahmah rahmukum jami'an. Betapa tunduknya mereka terhadap sabda Nabi alaihi wasallam. Dan ini gambaran mereka secara umum para sahabat. Makanya kemuliaan mereka ya ini barakallahu dari sisi ini. Mengapa kok mereka jadi mulia demikian? Ya karena ini barakallahu fikum. Karena ketundukan mereka terhadap nas Al-Qur'an maupun hadis barakallahu fikum. Tidak ingatkah engkau bagaimana barakallahu Al-Hasan Ibnu Ali yang kalau secara kekuatan dia kuat tentara banyak barakallahu ketika turun kepadanya. Sampai kepadanya hadis Nabi Allah langsung turun. Tidak peduli bagaimana kuatnya. Tidak peduli bagaimana besarnya kekuatan bala tentaranya. Tidak peduli. Khalifatun rahmah rahmukmu. Saat kedua pasukan. Pasukannya sahabat Muawiyah. Ibnu Abi Sufyan. Bersama dengan berhadapan dengan pasukannya Al-Hasan Ibnu Ali. Radhiyallahu anhumah. Masing-masing pasukan ini bukan pasukan yang 1-2 orang. Besar itu na'amurakulafi. Matal basur. Nah itu kalau terjadi betul pertempuran, betapa banyak darah yang akan tertumpah saat itu. Na'amurakulafi. Nah kok masing-masing menuruti egonya. Nah sudah na'amurakulafi. Ya khanifidrah datang bakro. Ya kepada Al-Hasan. Ya Al-Hasan. Izin. Hasan turun kamu. Turun. Ya, sungguh aku mendengar kakekmu pernah mengatakan inna ibni hadza sayyid. Waktu itu engkau berada dalam gendongannya. Sungguh anakku ini adalah seorang tokoh sayuslihu bi fi'atain 'azimatain min muslimin. Akan berdamai dengan sebab anakku ini dua kelompok besar dari kaum muslim dan terjadi. Dengan hadis itu langsung turun. Ya terjadilah. Nah, apa yang terjadi? Ya berupa perdamaian yang sangat luar biasa. Sampai tahun itu disebut dengan tahun jamaah. Amal jamaah. Luar biasa. Dan itu na'amurakullahu fikum hampir semua sifatnya para sahabat. Makanya layak kalau kemudian ya Allah subhanahu wa pilih mereka sebagai ya, orang-orang yang menemani nabinya. Na'amurakullahu fikum. Layak pula mereka mendapatkan kehormatan yang tinggi. Ya, di sisi Allah dan di sisi kaum muslimin. Sehingga betapa tidak pantasnya, betapa afan kurang ajarnya ketika seorang sampai berani-berani ya khalifatun rahmatullah menghina atau meremehkan atau melecehkan seorang bahkan kelasannya yang direhatkan itu sahabat yang paling kecil misalnya. Enggak pantas nawarakallahu fikum. Ya. Punya apa kamu? Nih, dibanding dengan para sahabat. Khalid bin Walid kurang apa? Diperingatkan sama Rasulullah SAW. Khalid bin Walid itu sahabat, na'amurakullahu fikum. Berseturut dengan sahabat yang agak senior, na'amurakullahu fikum. Itu kepada apa? Dengan apa? Dengan Abdurrahman bin Auf. Langsung Rasulullah, la tasubbu ashabi. Jangan kamu celah sahabatku. Itu Khalid bin Walid yang itu yang ditujukan apa ucapan itu kepadanya. Padahal Khalid bin Walid sahabat. Dapat julukan Saifullah. Na'amurakullahu fikum. Diingatkan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Hanya saja beliau dan Abdurrahman bin Auf. Ya. Ada jarak. Abdurrahman na'amurakullahu fikum lebih dahulu daripada Khalid bin Walid. Lantas bagaimana dengan kita-kita orang. Na'amurakullahu fikum. Yang tidak bisa dibandingkan. Langit dan bumi. Na'amurakullahu fikum. Bandingannya. Ya. Ya khani fitin rahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi, ya kaitannya hadis ini dengan apa? Dengan bab, ya waleh. Ini masuk dalam ahqiyatul awwaliyah, awlawiyah. Bukan ahqiyatul suf'ah. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Khani fitin rahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.